Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalal wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita, di antaranya bisa kita bertemu dalam majlis salim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya dari majlis salim ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pembahasan kita adalah tentang keutamaan berpegang teguh di atas sunnah serta istiqamah di atas sunnah. Sebagai mukaddimah, sunnah itu adalah ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya sunnah Nabi itu adalah al-Islam. Agama Islam itu bentuk realnya adalah semua bimbingan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bertanya Islam itu seperti apa, maka apa yang diajarkan oleh Rasul itulah al-Islam. Baik bidang akidahnya, ataukah ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya itu adalah Islam. Hal ini seperti disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam salah satu kitab beliau, Syarhu Sunnah. Beliau mengatakan, i'lam anna al-islama huwa sunnatun wa anna sunnata hiya al-islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil-akhir. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya agama Islam itu adalah sunnahnya Nabi, dan sesungguhnya sunnahnya Nabi itu adalah agama Islam itu sendiri. وَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْآخَرِ, dan tidak akan mungkin bisa berdiri salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang satunya. Islam nama sebuah agama. Ini tidak akan berdiri dengan tegak kecuali dengan mengikuti ajarannya Nabi. Sehingga kalau ada orang agama ini pun apa pak? Titik dua Islam. Ini bu KTP-nya pak. Tapi begitu dilihat orangnya tidak mengamalkan bimbingan Rasul. Niku jenengane gur ngaku Islam ning boten Muslim. Yani dia Muslim, dia beragama Islam. Kita tidak mengeluarkan dia dari Islam, tetapi Islam itu tidak terwujud pada diri dia. Misal dia tidak sholat, tidak Jumatan, puasa Ramadan juga tidak. Lah terus Islam yang mana yang ada pada dia? Hanya sekedar nama saja. Karena apa? Islam itu tegak apabila seorang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang mengikuti sunnah Nabi, bimbingan Nabi, dia harus menjadi seorang Muslim. Karena agama yang diajarkan oleh Nabi adalah agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul islama dinan. Hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Singkat kata kaum muslimin, kesimpulan pertama adalah bicara masalah Islam tidak lepas dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Rasul dalam semua ajaran beliau, baik itu yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang ada dalam hadis-hadis beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau atau persetujuannya beliau, ini disebut takrir. Ini semuanya adalah bagian dari dinul Islam. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Karena Islam agama dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Islam itu bukan bikinan manusia. Berbedanya dengan agama-agama yang lain. Itu hasil pemikiran manusia, hasil mungkin disebut renungan manusia yang mereka bukukan dan diajarkan. Adapun dinul Islam min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innamad dinu ja'a min kibalillah. Al-Imam Barbahari menyebutkan dalam kitab Syarh Sunnah, sesungguhnya tak lain agama Islam ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi kita melalui wahyu Jibril yang menyampaikan, sehingga agama ini bukan bikinannya Rasul, bukan bikinannya para sahabat, bukan pula tradisi Arab, bukan pula hasil rembukan manusia. Tahu rembukan pak? Rembukan gimana? Sepakat? Sepakat. Tok tok tok lah ini rembukan. Islam bukan dengan cara itu ditetapkannya, tetapi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul diperintahkan mengatakan kalimat, Qul in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah wahai Rasul, tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku saja. Sehingga kaum muslimin, agama Islam itu dari si Allah azza wa jal, bukan bikinan manusia. Agama itu berupa ilmu, wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis, untuk kemudian kita mengamalkannya sesuai yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun. ikutilah oleh kalian agama yang Allah turunkan kepada kalian melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama ini adalah agama wahyu turunnya kepada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memeluknya, kita mengamalkannya, kita meyakininya dan mengamalkannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan ajaran Nabi dengan kalimat lain as-sunnah. Sunnah itu maknanya ada secara khusus, yakni amalan yang jikalau dilakukan mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan tidak berdosa. Salat sunnah, puasa sunnah, ini sunnah secara fikih. Ibadah-ibadah yang tidak sampai tingkatan wajib, tetapi tingkatan apa? As-sunnah. Atau dengan istilah lain, al-mandub atau mustahab. Yang dicintai untuk dilakukan. Adapun sunnah yang kita maksudkan dalam pembahasan kita, as-sunnah secara umum. Yani agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh, baik itu Al-Qur'annya ataupun hadisnya, baik itu akidahnya atau keibadahnya, baik itu yang wajib atau yang sunnahnya atau yang lainnya, itu adalah sunnah secara apa? Umum. Bimbingan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa keutamaannya jikalau kita mengikuti sunnah? Berikut ini pembahasannya ya kaum muslimin. Ada beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Kami berikan mukaddimah terlebih dahulu dengan ucapan Imam Malik. As-sunnatu safinatu Nuh. Man rakibaha naja wa man tarakaha gharaq. Ini ucapannya Imam Malik. As-sunnah, bimbingan Nabi, itu bagaikan seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Wa man tarakaha gharaq, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia pasti akan tenggelam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Malik memperumpamakan sunnah Nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh, di mana di waktu itu semuanya mati dan binasa kecuali yang menaiki kapalnya Nuh. Tidak ada kapal yang lain, tidak ada cara untuk menyelamatkan diri di waktu itu kecuali hanya dengan menaiki kapalnya Nuh. Karena air bah itu menjulang tinggi sampai ke gunung-gunung tertutup oleh air. Di waktu itu dikisahkan dalam Al-Quran, Ka'an, seorang anak yang durhaka kepada bapaknya. Siapa Ka'an? Anaknya Nabi Nuh, anak secara biologis keturunan. Diajak untuk naik ke kapal Nuh, ke kapal bapaknya. Irkabana wayanaku, naik ke kapal, naik, ayo naik nak. anak ini durhaka. Dia malah mengatakan, sa'awi ila jabalin yu'simini minal ma', aku akan naik ke gunung yang tinggi yang bisa melindungiku dari air bah ini. Ternyata wakana minal muhrakin, dia termasuk orang yang tenggelam dikarenakan memang di waktu itu tidak ada yang selamat kecuali yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Begitu pula sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan selamat dari kebinasaan, yang selamat dari godaan-godaan syaitan, selamat dari kesesatan ketika di dunia, dan selamat nanti di alam akhirat adalah mereka-mereka yang menaiki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dia yang akan selamat. Waikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikut ini waikum muslimin, kami akan sampaikan beberapa keutamaan-keutamaan ketika seorang betul-betul mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, annaha min sifatil mu'minin. Terus menerus dalam mengikuti sunnahnya Nabi, itu ciri khas seorang mukmin. Itulah sifat aslinya seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam surat Al-Ma'arij, alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka orang-orang yang beriman memiliki sifat terus-menerus dalam melakukan ibadah salat. Mereka terhadap amalan ibadah salat daimun, terus-menerus. Siapa yang memiliki sifat ini? Al-mu'minun. Orang yang beriman. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dalam tafsir beliau, Tafsir Karim Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, qala ay mudawimun 'alayha fi awqatiha wa bi syurutiha wa mukammilatiha wa laysu kaman la yaf'aluha. Orang yang beriman itu adalah orang yang terus-menerus dalam ketaatan. Yang dicontohkan dalam ayat ini ketaatan berupa sholat. Karena sholat sebesar-besar ibadah badaniyah. Ibadah badan adalah sholat. Mereka terus menerus di atas ketaatan. Mengerjakannya penuh dengan kehusyuan, kesempurnaan. Dipenuhi syarat dan rukunnya. Terus. Mereka ini tidak seperti halnya orang yang sholatnya masih bolong-bolong. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Atau tidak pula seperti mereka yang bahkan tidak sholat sama sekali. Mukmin berbeda dengan mereka-mereka. Mukmin sifatnya terus-menerus dalam ketaatan. Sehingga kalau kita kaum muslimin berpegang teguh dengan ajaran Nabi terus-menerus dalam hidup kita, mengikuti bimbingan Nabi, bagaimana Nabi mengajarkan, bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi beramal, bagaimana Nabi kita ikuti beliau, itu tanda kita mukmin. Karena itu adalah sifat ciri khasnya seorang mukmin. Kalau ada orang yang kadang mengikuti Nabi, contoh kadang sholat, tapi kadang tidak sholat. Kalau lagi apa? Lagi mood sholat. Kalau lagi tidak mood, enggak sholat. Kalau lagi kober sholat, neng lagi mboten kober lah boro-boro mikir sholat pak. Kelalen, bahkan enggak kelalen, sengaja orang sholat. Kenapa? Lagi orang kober, engkau maning. Na'udzubillah min dzalik. Ini imannya lemah. Hakadza qaum muslimin. Ini yang pertama. Diucapkan oleh Syekh. Masih ucapannya Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di. Fal mudawamatu 'ala tha'at. Terus menerus di atas ketaatan. Wa 'ala rasiyah shalah. Dan ketaatan yang paling tinggi adalah salat. Min sifati ibadillahil muwaffiqin atau muwaffaqin. Itu adalah termasuk sifat seorang hamba yang mendapatkan taufik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa selalu mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu pertanda keimanan yang ada dalam hati kita. Yang kedua, terus menerus dalam ibadah kepada Allah, ini wasiatnya Allah dalam Al-Quran kepada para nabi dan para rasul. Orang yang terbaik, para rasul, para nabi, mendapatkan wasiat agar terus-menerus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ayatnya, dalam surat Maryam ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Allah memberikan wasiat kepadaku untuk sholat dan zakat selama aku hidup. Terus menerus. Kalau tadi di atas dalam surat An-Ma'arij, ayat yang tadi saya sampaikan, alladhinahum an sholati ala sholatihim da'imun, Al-Ma'arij ayat yang ke-23. Pada ayat yang berikutnya, dalam surat Al-Hijr, ayat yang ke-99, Allah juga memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam untuk beribadah terus menerus. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak. Beribadahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Rabbmu terus menerus sampai kapan? Hatta yatiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Al yakin qala yani al maut, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ayat ini perintah dari Allah untuk Nabi kita terus menerus mentaati Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya yang Allah wahyukan kepada beliau sampai mati dan tidak terputus dalam beribadah. Ini kaum muslimin, ini kalau kita melakukannya itu menjadi bukti bahwa kita pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengakuan itu harus ada bukti. Saya ngikuti Rasulullah. Apa buktinya? Buktinya saya mentaati beliau. Pada setiap langkah, pada setiap ucapan, pada setiap akidah dan ibadah saya mengikuti beliau. Ini buktinya. Betul akan pengakuanmu karena ada bukti. Tapi kalau ada orang mengatakan saya mengikuti Rasul, saya pengikut Rasul, saya cinta Rasul, tapi ternyata engkau tidak mengikuti ajarannya. Engkau bahkan menyelisihi sabdanya. Engkau meninggalkan ajarannya. Bahkan engkau melakukan yang lain. yang tidak ada dari bimbingan Nabi. Mana buktinya kalau engkau mengikuti Nabi? Mana buktinya kalau engkau mencintai Nabi? Mencintai Nabi memiliki konsekuensi. Engkau harus cocok dan mengikuti apa yang menjadi bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kaum muslimin, di antara keutamaannya yang ketiga, terus menerus dalam mengikuti sunnah, menghidupkan yang sunnah, terus menerus di atas ketaatan, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Wa inna ahabbal amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah, bahkan ahabbu dengan fi'il tafdil atau isim tafdil, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang terus menerus, walaupun itu sedikit, tapi dia terus menerus melakukannya. Umpamanya dia membiasakan baca Quran, sedikit dia baca, tapi terus menerus. Atau dia mungkin bertasbih, bertakbir, bertahmid, walaupun sedikit, terus menerus. Itu yang lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita terus di atas ketaatan, akan menyebabkan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang lainnya. Disebutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih, bahwa orang yang mengikuti beliau terus menerus, dia akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan terus menerus seorang hamba berusaha mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku pun mencintainya. Ini keutamaan yang besar. Kita melakukan ibadah yang fardu terus-menerus. Dan itu amalan yang Allah cintai. Ketika seorang hamba telah melakukan yang wajib, dan dia sertai pula yang sunnah-sunnah. Setelah sholat wajib, disertai pula dengan sholat sunnah. Qabliyah ataupun ba'diyah. Itu yang paling mudah kita contohkan. Karena amalan itu terus-menerus. Atau ada seorang yang biasa sholat duha terus menerus. Dia berusaha melakukan yang sunnah. Yang sunnah ini, yang sunnah itu, yang sunnah ini, yang sunnah itu. Setelah dia melakukan yang wajib tentunya, maka hal itu menyebabkan Allah mencintainya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wala yazalul abdu. Atau wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan seorang hambaku terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan hal-hal yang disunahkan sampai aku pun mencintainya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, seorang yang beramal saleh akan dimudahkan oleh Allah beramal soleh yang lainnya. Kita melakukan amal ibadah A, terus kita lakukan, akan mendapatkan taufik, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan amal soleh yang lainnya. Ini hal yang mengembirakan kaum muslimin. Karena apa? Orang itu tidak akan bisa beribadah kalau bukan karena Allah yang memberikan taufik dan kemudahan. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa inna al-birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan." Nabi kita memberitahukan, wajib bagi kalian untuk jujur, bersifat dengan sifat jujur. Karena sifat jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Ya, amalan kebaikan yang berupa sidqu diberikan kemudian oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang lain. Dan itu semuanya kata Nabi berujung pada surga. Sehingga kalau kita ingin hidayah itu langgeng pada diri kita, kita ingin supaya sampai bisa mati husnul khatimah, di antara sebabnya adalah kita menjaga agama ini dalam mengamalkannya, dalam mengamalkannya. Maka Allah akan menjagamu sampai engkau mati. Ihfadillaha yahfadka. Jaga olehmu agama Allah dengan engkau mempelajarinya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Allah akan jagamu. Dimudahkan untuk beramal dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Rasa berat dalam hati menjadi hilang. Mungkin dalam hati terasa masa begini, masa begitu. Itu sirna, lambat tahun akan terasa hilang. Dan kemudian Allah gantikan dengan taufik. Terasa ringan dalam beramal. Di saat orang berat, kita mendapatkan keringanan dalam beramal. Di saat orang mungkin tidak diberi kemampuan untuk beramal, hal itu Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengamalkan. Misalnya kaum muslimin, sholat wajib dengan berjamaah, itu hal yang semua orang mampu, Pak. Cuma datang ke masjid gak suruh bayar, dengan sholat bayar modal. Enggak ada beban apapun. Engkau berpakaian dengan rapi, kemudian berwudu dan datang ke masjid. Sudah waktu isya? Belum ya? Belum. Hadirin yang kami muliakan, tatkala ini kita lakukan, akan mudah dalam melakukan yang lain. Tapi kalau sholat berjamaah saja, yang itu adalah rukun Islam yang kedua, berat. Maka akan berat dalam beramal amalan yang lain. Sholat itu adalah mi'yar, takaran. Nabi kita bersabda dalam hal yang berkaitan dengan ibadah sholat, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi as-shalat. Yang pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah ibadah salat. Idza saluhat, apabila salatnya baik, saluha sa'iru amalihi, akan baik pula amalan yang lainnya, yang lainnya. Namun kalau sholatnya jelek dan buruk, akan jelek yang yang lainnya. Sholat saja jelek, apalagi yang lain. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, idza shalahat apabila salatnya baik, aba qad aflaha wa anjaha, sungguh dia telah bahagia dan dia telah selamat. Bahagia mendapatkan ridha Allah dan surganya, dan selamat dari murka Allah dan dari siksanya. Ini amalan salat. Kalau baik, dapat janji Rasul, qad aflaha wa anjaha. Namun apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasar, sungguh dia telah rugi dan binasa. Kebinasaan di dunia dan kebinasaan di akhirat. Orang yang sholatnya baik akan dimudahkan beramal amalan yang lain. Orang yang sholatnya jelek akan susah bagi dia beramal ibadah. Ternyata itu ya kaum muslimin, kita bisa membuktikannya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak sholat terasa berat bagi dia untuk menerima agama ini dengan utuh dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Terasa berat bagi dia. Tetapi alhamdulillah bagi kita dan mereka-mereka kaum muslimin yang melakukan ibadah sholat dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mudah bagi dia beramal dengan amalan yang lainnya. Hadirin yang kami muliakan, keutamaan yang berikutnya sebelum kita masuk yang berikutnya, Syaddad, sahabat Nabi, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula fi ta'atillah fa'lam anna 'indahu akhwatiha." Apabila engkau melihat seorang taat kepada Allah dalam sebuah amalan, ketahuilah padanya terdapat ketaatan-ketaatan yang lain. Namun sebaliknya, wa idza ra'aita ar-rajula fi ma'siyatillah, apabila engkau menjumpai seorang di atas maksiat kepada Allah, maka fa'lam anna 'indahu akhwatiha, ketahui pula padanya terdapat juga dosa-dosa yang lain. Tidak perlu kita mengorek, tidak perlu kita untuk meneliti. Itu sudah, kalau ada kebaikan, dia akan membawa pada kebaikan yang lain. Kalau ada kemaksiatan, ini banyak yang lainnya. Itu introspeksi diri kita, kaum muslimin. Saya bagaimana ini? Maka semuanya itu kembali kepada kita. Diri kita, dan akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita lakukan di hari ini. Al-Imam Ibn Mas'ud mengatakan, man zar'a khairan, siapa yang dia menanam kebaikan, maka dia akan dia akan memanen kesuksesan. Wa man zar'a syarran yushiku yahsudana damatan, barang siapa yang dia memanen keburukan, maka dipastikan dia akan, barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan memanen penyesalan dan keburukan pula. Amalan itu akan berdampak pada sang pelakunya. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jikalau kalian berbuat baik, maka sungguh kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa man asa'a fa'alaiha, namun barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu kembalinya juga kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah masuk isya? Sudah adzan. Nah, kita laksanakan salat terlebih dahulu. Kemudian insyaallah kita lanjutkan barang 15 menit atau maksimalnya setengah jam setelah salat isya. Sepakat hadirin? Sepakat. Jauh-jauh pak, cuman sedikit tok. Insya Allah kita lanjutkan pada salat isya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.